Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada hari yang cerah dan berbahagia ini, hari yang ke 9 Ramadan, menjelang hari yang ke 10, alhamdulillah, semoga terus bertambah pelajaran hidup yang bisa diambil dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Sore yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW, sebuah hadis yang sahih. Kata beliau SAW, Nabi Yuna Muhammad, La yazalu nasu bikhairin ma'ajjalu al-fitrah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin akan terus berada di dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka ketika telah tiba waktunya. Hadis ini walaupun pendek, mungkin cuma satu larik, satu baris ya. Kalau mau dihitung hanya beberapa patah kata saja. Beberapa patah kata saja. La yazalu annasu bikhairin ma ajjalu al-fitra. 7 atau 8 kata diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kandungan hadis ini sangat padat penuh makna. Karena memang seperti itulah setiap sabda atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ringkas singkat, tetapi pastinya semakin digali itu semakin dalam. Ibaratnya kalau kita menggali tanah kan tambah dalam, tambah banyak yang kita dapatkan. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih seperti itu juga, semakin kita gali ya semakin dalam. Nah, kalau kita menggalinya hanya di permukaan, tentunya tetap ada manfaatnya tetapi relatif lebih sedikit. Kita sangat yakin bahwa di dalam setiap sabda atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekian banyak makna, manfaat dan faedah. Nah, maka tugas kita adalah menyiapkan diri berikut alat-alat dan perlengkapan untuk menggalinya. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, la yazalu nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Kaum muslimin itu akan selalu berada di dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka ketika telah tiba saat berbuka. Nah, yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah mihnah atau ujian keimanan untuk kita semua. Seberapa besar dan seberapa kuat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka juga bisa diukur dengan seberapa besar pengamalan kita untuk hadis ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita sudah memastikan bahwa matahari telah tenggelam, dengan menyaksikannya secara langsung proses matahari itu tenggelam, atau mungkin kita mendengar azan maghrib dikumandangkan dari masjid-masjid yang sudah kita pastikan bahwa muazinnya atau takmirnya sangat memperhatikan waktu sholat. Nah, atau mungkin kita mendapatkan berita dari orang yang terpercaya. Kita punya teman sekarang sedang mungkin domisili dan tempat tinggalnya di Pantai Trising, di Pantai Gelagah. Nah, azan belum terdengar, tetapi kawan kita di Pantai Gelagah, di Pantai Trising atau Pantai Bugel, telepon, SMS, dan teman kita terpercaya, matahari sudah tenggelam mas, walaupun azan maghrib belum dikumandangkan, bisa. Nah, segera berbuka. Nah, artinya dengan sebab dan faktor apapun, asalkan itu bisa membawa sebuah keyakinan bahwa matahari telah tenggelam, segera berbuka, jangan ditunda. Nah, jangan ditunda. Misalkan, nah, kita posisi akan buang air kecil. Nah, ketika akan beberapa langkah, 2-3 langkah sebelum masuk ke kamar mandi, kita sudah mendapatkan kepastian matahari telah tenggelam, artinya waktu berbuka tiba. Maka cepat minum satu teguk, baru masuk kamar mandi. Nah, itu contohnya, misal. Atau kita dalam perjalanan pulang dari satu tempat, lokasi kerja, sawah, atau yang lain misalkan. Memang kita ingin berbuka di rumah. Sudah janjian sama istri, dengan anak-anak, mungkin orang tua kita rawuh, datang untuk menjenguk, ziarah cucu-cucunya. Nah, rumah sudah kelihatan. Rumah sudah kelihatan mungkin 100 meter, 200 meter. Tapi azan maghrib dikumandangkan dengan catatan yang sudah kita sebutkan tadi dari lokasi masjid yang apa takmir muadzinnya sudah kita yakini sangat perhatian dengan waktu sholat. Nah, kebetulan kita bawa air minum misalkan berhenti sebentar. Nah, berhenti sebentar cuma satu teguk, dua teguk, tiga teguk baru lanjutkan walaupun rumah sudah kelihatan 100 meter, 200 meter. Kan itu. Atau misalkan barakallahu fikum contoh yang lain. Nah, kita sedang melakukan pekerjaan lah, nanggung kalau bahasa kita, entah dia tukang kayu, tukang besi, ya, atau mungkin tukang ketik, atau mungkin seorang karyawan, pegawai dan seterusnya, tanggung sebenarnya. Tinggal beberapa saat lagi, mungkin satu menit selesai full, tapi azan sudah dikumandangkan, kepastian matahari tenggelam itu sudah bisa kita dapatkan. Berhenti sebentar minum atau makan apa yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, itu ujian keimanan. Artinya seberapa besar cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diuji dengan nanggung tidaknya tadi. Kalau rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar, maka yang kita katakan nanggung tadi nggak akan kepake. Nah, kita lebih mendahulukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ini mengajarkan untuk kita agar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi perhitungan waktu kita bukan lagi hari, apalagi minggu, terlebih-lebih lagi bulan. Tetapi hitungan waktu kita adalah jam, menit, detik. Jadi pergeseran acara agenda kita memang per menit. Nah, seorang muslim begitu. Nah, jadi jam tangan atau jam yang ada di bawaan HP kita itu bukan cuma sekedar fasilitas pemanis tangan atau sekedar perhiasan, bukan, tetapi mestinya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi perhitungan waktunya sudah per menit, sekian menit, dan semuanya diupayakan bermanfaat. Nah, diupayakan bermanfaat. Karena Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan kaum muslimin akan selalu dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka saat telah tiba waktu berbuka, itu konsekuensinya kita terus perhatian dengan waktu. Nah, itu konsekuensinya begitu. Konsekuensi dari sabda Nabi SAW, kita dituntut untuk memperhatikan pergerakan waktu. Karena gak akan mungkin kita bisa maksimal melaksanakan tuntunan Nabi SAW kalau kita tidak perhatian dengan waktu. Kan begitu Pak Sur? Itu kan konsekuensinya. Nabi perintahkan segera berbuka kalau sudah tiba waktunya. Gak mungkin bisa kita laksanakan perintah Nabi ini kalau kita tidak perhatian dengan waktu. Nah, maka bagi kita kaum muslimin waktu itu sangat berharga sekali. Nah, terkait dengan poin yang kedua ini, menyusul yang berikutnya poin yang ketiga, yaitu ta'jil al-khair. Umat Islam dituntun dan dituntut untuk selalu berpacu dalam kebaikan. Sesegera mungkin melaksanakan kebaikan. Sesegera mungkin meninggalkan keburukan. Tidak boleh ditunda-tunda. Tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mensegerakan berbuka, yang namanya berbuka itu adalah kebaikan, itu pun bisa kita bawa lebih luas lagi dalam semua bentuk kebaikan. Selama telah tiba waktunya, laksanakan, segera kerjakan, jangan ditunda, jangan ditangguhkan, jangan kita akan katakan nanti atau besok lusa. Nah, kalau bisa sekarang, kenapa nanti? Kalau bisa hari ini, kenapa besok? Kalau itu memang kebaikan. Nah, jangan ditunda-tunda. Karena yang kita khawatirkan, ketika rencana kebaikan itu ditunda pelaksanaannya, yang kita khawatirkan justru kebaikan itu akan hilang sama sekali. Kemudian kita tidak bisa meraihnya. Dan itu sering kita rasakan sebenarnya. Sekali, dua kali, tiga kali peristiwa atau kejadian itu sebenarnya sudah menjadi sebuah pembelajaran buat kita untuk tidak mengulanginya kembali. Misalkan sebagai sebuah contoh, kita punya kebiasaan untuk melaksanakan salat tarawih selama Ramadan. Dan kita punya semangat tinggi untuk melaksanakan salat tarawih dan tidak ingin bolong satu kali pun. Tidak ingin bolong satu kali pun. Suatu saat kita bepergian jauh sehingga tidak bisa melaksanakan salat tarawih bersama kaum muslimin di masjid-masjid umum. Nah, sampai di rumah jam 10. Nah, capek memang, letih. Pengennya berbaring, pengennya memejamkan mata. Tapi kita tahu kalau betul-betul tidur, kehilangan tarawih. Kita yakin nanti bangunnya pas sahur, setengah jam sebelum subuh, kita sudah direpotkan dengan persiapan makan sahur, dan sahurnya kemudian sudah gak nutut. Dan itu sebenarnya sudah beberapa kali mungkin kita rasakan. Kita pengen sedikit unelah, kok jam luruh tangi. Ini mau, yang mau dipanggil siapa namanya? Tadi Pak Sur sudah ini, masih kita aja. Itu masih kita ya. Nggowe lah, paling terus 1 jam, 2 jam kok ngantuknya hilang. Bablas Pak, sudahlah. Mboten sah terlalu enggak ya. Gitu Pak ya. Mboten sah terlalu enggak itu maksudnya enggak usah percaya diri banget gitu. Kayak ulama tidur 1 jam ya benar 1 jam. Enggak, kita beda dengan mereka. Nah, artinya kalau kita sudah bisa membaca kadar diri, orang mungkin sudah bawa arep pakai alarm double 2, double 3 karena kebiasaan kita seperti itu, tetap capek, enggak bisa melek begini, akhirnya engko. Alarm jam 2 bangun engko, dilit meneng kono, setengah 4, ya Allah, sudah. Cukup sekali, dua kali, tiga kali itu kita alami. Jangan sampai diulangi lagi. Nah, artinya sudahlah dalam keadaan kita capek lelah, kita pulang sampai rumah jam 11, jam 12 malam, sebelum tidur wudu, untuk ngantuk, minum kopi, minum teh, atau makan buah belimbing, misalkan yang kecut sekaligus kan itu ya, atau makan mangga, macam-macam lah cara yang penting menghilangkan ngantuk, selesaikan 11 rakaat, tidur, sampai menjelang subuh, masih ada kemungkinan sahur beberapa biji kurma, beberapa butir kurma, atau satu teguk, dua teguk, satu gelas, dua gelas air putih, alhamdulillah, daripada kemudian kita kehilangan kesempatan sholat tarawih. Kan itu, kesempatan sholat tarawih. Pengen berbakti sama orang tua, mengko. Sesok, ben. Ya. Bakti kita kepada orang tua yang ditunda-tunda, akhirnya diakhiri dengan penyesalan. Kenapa? Ajal siapa yang tahu? Umur tidak ada yang bisa memastikan. Inginnya tahun depan, baru setengah tahun orang tua sudah meninggal dunia. Itu kan kejadian sering kita lihat dan kita saksikan. Kan begitu. Aku pengen nyenangkei bapakku. Lah nyenangkei gimana? Arep tak tukokke sarung, kuku, tapi engko lah. Nek pas Ramadan wae. Momennya pas. Sya'ban sudah meninggal, Mas. Nyesel nangis. Punya anak juga seperti itu. Kan begitu. Engko anakku tak tukoke iki ben seneng ben semangat. Ganggu. Terlanjur uangnya habis, anak sudah terlanjur dijanjikan, bilang bapaknya pembohong. Nauzubillah. Nah, itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan melihat hadis tekstualnya aja, tapi lihat hadis itu lebih luas, lebih umum. Kalau kita melihat tekstualnya kan hadis Nabi tadi cuma mengajarkan nek sudah tiba waktu berbuka, segera berbuka. Kan begitu ya. Terlalu sempit kita melihatnya. Yang keempat, lihatlah betapa luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki memberatkan hambanya, tidak menzalimi hambanya. Allah perintahkan kita untuk menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum, sampai dari matahari, dari terbit fajar sampai matahari tenggelam. Nah, sehingga Allah tetapkan kalau sudah matahari tenggelam, segera berbuka. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki kita merasakan berat. Nah, sehingga puasa itu bukan satu hal yang menyiksa atau membebani. Sampai-sampai banyak sekarang kaum muslimin yang memang kemudian tidak berpuasa karena dianggapnya sebagai sesuatu yang menyiksa atau memberatkan. Buktinya apa? Buktinya Allah Ta'ala, Rasulullah SAW perintahkan kita kalau sudah waktu berbuka tiba, segera berbuka. Tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda semenit, dua menit, tiga menit dengan sengaja, padahal sudah tahu. Ya, aku harus ngerti matahari tenggelam. Meng tak tunda sih, sak jam, rong jam. Biar sekaligus lapar, jadi nanti makannya enak. Biar sekaligus haus, jadi kalau minum es buah, es degannya lezat. Hukumnya haram. Kalau dalam keadaan sadar, dosa. Kenapa? Dia paham kok Nabi perintahkan segera bersegera berbuka. Kok malah dia tunda-tunda dalam keadaan sadar. Itu namanya faqad asa abal qasim. Dalam sebuah riwayat disebutkan seperti itu. Orang yang tidak mensegerakan berbuka, padahal waktu berbuka telah tiba, itu telah durhaka atau maksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, 4 poin. Yang pertama tadi apa, Mas? Nabi menyatakan la yazaluna subi khairin ma'ajalul fitrah. Kaum muslimin selalu dalam kebaikan selama, duh kok mundur Mustafa, selama mereka mensegerakan berbuka apabila telah tiba waktu berbuka. Bukan mensegerakan berbuka huruf buka terus buka. Kan itu. Misalkan berbuka itu pukul 17.35 misalkan. Wah, aku pengen melaksanakan hadis Nabi terus piye? Aku lek buka 17.33. 2 menit sebelum matahari tenggelam ya enggak boleh. Karena yang dimaksud sabda Nabi mensegerakan berbuka jika telah tiba waktu berbuka. Yang pertama apa, Mas? Mas Ridwan. Hadis ini menunjukkan apa? Ujian KI mana? Kita semangat enggak melaksanakan sabda Nabi alaihi salatu wasallam? Yang pertama, yang kedua memanfaatkan waktu, memperhatikan waktu bagi kita waktu itu sangat berharga. Yang ketiga berpacu dalam kebaikan, artinya mensegerakan kebaikan, tidak boleh menunda-nunda. Juga demikian tidak menunda-nunda keinginan untuk meninggalkan keburukan. Aku le tobat sok nek wis tuwa. Kan itu, tak puas-puas kisik. Nah, bisa seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, Mas Rozin. Rozin itu artinya cerdas, kuat, kokoh. Yang keempat apa, Mas Rozin? Walaupun awasnya ribut. Mas D itu paham itu, ketawa itu. Yang keempat, yang terakhir tadi, luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak menghendaki sama sekali sedikit pun untuk memberatkan hambanya. Kalau kita baca ayat-ayat Allah tentang puasa Ramadan dalam surat Al-Baqarah, itu pasti ada keterangan. Kan itu. Keterangannya apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menghendaki sesuatu yang sulit dan memberatkan. Begitu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir biar witir. Kan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yazalu nasu bi khairin ma ajjalu al fitrah. Ini juga hal yang sangat penting sekali. Ternyata sekian banyak kebaikan yang Allah curahkan itu, barokah Allah pun demikian yang sangat luas itu, sebenarnya bisa kita raih dengan melakukan sesuatu yang sangat ringan dan mudah. Iya kan? Memang segerakan berbuka, Allah janjikan apa? Kebaikan demi kebaikan. Mudah gak ini berbuka? Nah, iso malah sekarang berbuka kan gitu ya. Karena apa? Dorongan kita untuk berbuka itu besar sekali. Amalan mudah, tapi pahalanya besar. Di dalam Islam itu banyak sekali contoh-contohnya. Wudhu, setiap wudhu, kesalahan yang kita lakukan, anggota wudhu kita berguguran bersamaan dengan tetesan wudhu yang terakhir. Melangkahkan kaki ke masjid dari rumah, setiap langkah satu pahala, setiap langkah satu derajat dinaikkan, setiap langkah satu dosa digugurkan. Pakai motor, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Bukan urusan kita hitung-hitungan, Pak Sur. Jangankan pakai motor, yang melangkahkan kaki saja gak boleh menghitung dari rumah. Aku piro yo pahalane. Iya nek ditompo. Nek mangkat ke masjid riak. Kalau mangkat ke masjid tidak ikhlas, kan gitu. Jadi akhirnya bukan tugas kita. Oh, nanti kalau naik mobil, naik kereta api, gimana Ustaz? Bukan urusan kita hitung-hitungnya. Yang mencatat ada petugasnya, yaitu malah ikat, bukan kita untuk bertugas mencatat. Ini 1-2 menit lagi berbuka untuk mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kita bergeser ke belakang, ke barat. Jangan sampai azan nanti harus jalan kaki dulu. Sudah dibuka sama Sabas. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar lagi berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.